Kita akan melanjutkan hadis yang kedua, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir, bab yang baru, yaitu bab fadlul jama'ati wa wujubuha, tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat tersebut, ternukil dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat al-munfarid, salat yang dilakukan bersendiri, bisa bain wa ishrina darajah, dengan 27 kali lipat. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan dhabit, batasan-batasan, al-adad la mafhumulah, yang namanya bilangan itu di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki satu hukum. Kemudian kita sempat sebutkan apa yang berkaitan dengan al-fadail, wal-nawafil, wal-wajibat. Di dalam kutub al-usuliyin, khususnya al-mustasfa, disebutkan dhabit yang lebih mudah untuk kita fahami. Apapun yang berkaitan dengan al-adad, bilangan, di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama, bilangan-bilangan tersebut memberikan sebuah hukum, hukum paten, hukum syariat yang tidak bisa digoyang sama sekali dan harus dikerjakan dengan bilangan tersebut. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah." Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi seorang penzina, wanitanya, laki-lakinya, masing-masingnya dicambuk dengan 100 kali cambukan. Ini paten. Gak akan bisa berkurang menjadi 99, gak akan bisa bertambah menjadi 101 cambukan. Lah, paten, sudah 100. Ini Allah yang menetapkan. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, yaitu bilangan al-adad yang kaitannya dengan tiga hal. Yang pertama, al-mudha'afah, lipat gandaan pahala. Yang kedua, al-mukatsarah, banyaknya bilangan tersebut. Yang ketiga adalah al-mubalaghah. Yang pertama kaitannya dengan al-mudha'afah, yang kedua al-mukatsarah, yang ketiga al-mubalaghah. Kalau ada bilangan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan lipat gandaan, seperti hadis ini 27 kali lipat, atau hadis yang kedua yang akan kita bahas insyaallah 25 kali lipat, itu disebutkan oleh para ulama al-usuliyun sebagai al-adad la mafhumulah, adat yang enggak bisa kita ambil sebagai hukum. Ini yang mudha'afah yang pertama. Contoh yang kedua, al-mukatsarah, jumlahnya banyak, enggak ada batasannya, tidak bisa kita jadikan sebagai satu bilangan yang paten. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Lah, fleksibel bilangan ini. Yang kaitannya dengan al-mukatsarah. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah asmaul husna adalah 99. Tis'atan wa tis'ina mi'atun illa wahidah. 99 nama Allah Subhanahu wa taala, 100 kurang 1. Ini kan banyak bilangannya. Maka ini juga menunjukkan al-adad la mafhumulah. Ini al-mukatsarah yang kaitannya dengan banyak. Bukan memberikan satu hukum. Berbeda dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di awal tadi, walaupun dengan bilangan 100 kali cambukan, tapi itu hukum paten, tetap, enggak akan bisa dirubah. Tapi kalau 99 Asmaul Husna bisa dirubah dengan apa? Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nama-namamu ya Allah yang engkau sembunyikan fi ilmil ghaib indak. Kemudian yang ketiga, yang kaitan dengan al-mubalaghah, berlebih-lebihan, memberikan sebuah hukum pula, al-adad la mafhumulah, tidak ada batasannya. Contohnya apa? Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memperingatkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk tidak diperkenankan beliau beristighfar meminta ampun kepada kaum munafikin. Illam tastaghfir lahum. Kiful ayah? 70 marrah. Hadha al-ayah ya Hufaz. Illam tastaghfir lahum aw ايش الايه ها هذه ارهم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم هم 70 مره 70 مره 70 kali walaupun engkau beristighfar sebanyak 70 kali wahai Muhammad kepada munafikin agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan ampunan kepada mereka karena mereka wafat dalam keadaan nifaq. Maka yang kaitannya dengan al-mubalaghah ini penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala bukan artinya Nabi alaihi salatu wasallam telah beristighfar untuk mereka sebanyak 70 kali, tidak. Nabi alaihi salatu wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau beristighfar kepada mereka sebanyak 70 kali tetap tidak akan bermanfaat istighfarmu. Maka kalau tiga kaitannya ini al-mudha'afah wal-mukatsarah wal-mubalaghah, maka tidak menunjukkan adat tersebut, bilangan tersebut sebagai sebuah hukum paten. Artinya bilangan-bilangan tadi fleksibel, bisa naik bisa turun. Sama seperti hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu dan akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah taala. Qala al-musannif alaihi rahmatullah al-hadithu tsani, hadis yang kedua, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, ma'ruf nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Salatnya seorang laki-laki, perhatikan lafaz ar-rajul, salatul rajuli. Nanti kita akan menyebutkan faedah dari apa yang setelah disampaikan oleh para al-fuqaha, apakah salat berjamaahnya para wanita di musala nisa dengan imam dari mereka sendiri, apakah mereka juga mendapatkan 27 kali lipat, 25 kali lipat? Kalau misalkan makmum dari kalangan nisa, dari kalangan wanita berimam dengan seorang laki-laki, jelas mereka telah mendapatkan pahala. Mereka datang ke masjid juga akan mendapatkan keutamaan seperti yang akan kita sebutkan. Tapi iskalnya, permasalahannya adalah apabila beberapa ummahat, beberapa nisa, beberapa para wanita berkumpul di musala nisa, di antara mereka yang menjadi imam salat jamaah bainan nisa, apakah mereka mendapatkan keutamaan ini ataukah tidak? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan salatul rajuli fil jamaah, salatnya seorang laki-laki di jamaah, salat wajib secara berjamaah. Maka salat itu kata Nabi alaihi salatu wasallam tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa. Allah azza wa jalla akan melipat gandakan pahala dari sholat yang dia kerjakan di masjid secara berjamaah dibandingkan sholat yang dia lakukan di rumah atau mungkin di pasar atau mungkin di tempat-tempat yang lain khamsan wa ishrina di'fa, sebanyak 25 kali lipat. Sebanyak 25 kali lipat. Maka dari penggalan hadis yang pertama ini, faedah global yang bisa kita ambil adalah, walaupun seorang melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya, ataukah seorang sholat berjamaah di pasar, di tempat dia musholla, yakni ini perbedaan antara musholla dengan al-masjid. Kalau musholla itu mungkin yang kita fahami, kalau di zaman kita sekarang dipakainya hanya waktu-waktu tertentu, sholat duhur di pasar banyak orang dilaksanakan sholat duhur berjamaah, asar berjamaah. Tapi ketika subuh misalkan kosong tempat tersebut, atau warung tersebut, toko tersebut, perkumpulan tersebut, komunitas tersebut, bangga, tidak ditegakkan azan, tidak ditegakkan iqamah, tidak ditegakkan pada tempat tersebut atau musholla tadi sholat berjamaah. Maka ini yang dimaksudkan dengan fi suqihi, di tempat kegiatannya dia, di pasarnya dia, itu sebanyak 25 kali lipat. Jadi tetap bilangannya di bawah sholat berjamaah yang dilakukan di rumah, sholat berjamaah yang dilakukan di luar masjid, itu memiliki jumlah pahala yang di bawah sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid memiliki pahala yang paling banyak, 27 kali lipat. Akan kita sebutkan riwayatnya, Nabi SAW mengatakan, kalau melakukan sholat jamaah selain masjid, maka dia tetap lebih utama daripada sholat bersendiri dengan pahala 15 kali lipat. Jadi berjamaah di rumah akan mendapatkan pahala 15 kali lipat. Berbeda dengan di masjid. Di masjid yang paling afdal, yang paling utama. Wadzalika, disebutkan sebabnya oleh Nabi SAW. Kenapa ketika seorang ke masjid itu mendapatkan pahala yang jauh berlipat-lipat ganda? Wadzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid. Itu karena idza tawadda'a, apabila dia berwudu, fa ahsana al-wudu, kemudian menyempurnakan wudunya sesuai dengan urutannya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibasuh-dibasuh, yang diusap-diusap, semua sesuai dengan firman Allah dan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada niatan ketika dia keluar rumah tersebut kecuali untuk mendirikan sholat, menggugurkan kewajiban sholat berjamaahnya, apakah itu maghrib, duhur, asar, dan yang lainnya. Tidak ada keinginan lain, tidak ada niat lain ketika dia keluar, sudah berwudu dengan wudu yang sempurna, keluar dari pintu rumahnya, enggak punya keinginan lain kecuali sholat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan langkah pertamanya kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan langkah keduanya menggugurkan dosanya yang telah dia kerjakan. Jadi berapa banyak langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengangkat derajatnya nanti di surga Allah, yang kedua untuk menggugurkan apa yang telah dia perbuat dari dosa dan kemaksiatan. Maka ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab kenapa salat berjamaah di masjid jauh memiliki pahala yang berlipat ganda. Tidak berhenti sampai di situ, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Apabila seorang tadi melaksanakan salat, lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallah. Dia telah menunaikan sholat berjamaah di masjid, tapi dia masih ada di masjid untuk menunaikan zikir setelah sholatnya. Zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari unsur kesyirikan, jauh dari unsur kebid'ahan, jauh dari perkara-perkara yang muhdats, yang baru, yang mereka ada-adakan. Maka malaikat akan berdoa kepada mereka dengan doa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa doa malaikat? Doa makhluk terbaik kepada orang-orang tersebut, Allahumma salli alaih, Allahumma ghafirlah, Allahumma arham, wa la yazalu fi salatin man tadhara salah. Tiga doa yang disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi. Dia berwudu, kemudian keluar rumahnya, langkah pertama dinaikkan derajat, langkah kedua dihapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Setelah menunaikan sholat berjamaah, dia masih di musalla tersebut, masih di masjid tersebut untuk berzikir, maka dia diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat-malaikat Allah, Allahumma shalli alaihi. Makna shalawat malaikat kepada seorang hamba adalah memiliki makna al-maghfirah. Jadi memiliki makna yang sama, Allahumma shalli alaihi, Allahumma ighfirlah, ya Allah ampunilah dia. Ini yang meminta ampunan dari dosa-dosa yang kita perbuat, bukan kita sendiri, tapi kita dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahummarham, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadhar salah. Dia dihukumi sebagai orang yang terus mengerjakan salat, artinya pahalanya terus berlipat ganda, 27 kali lipat, terus 27 kali lipat, terus 27 kali lipat, atau dalam riwayat ini 25 kali lipat selama dia menunggu waktu salat yang berikutnya. Dia duduk di waktu maghrib di masjid Allah Subhanahu wa taala sekedar berzikir, menunggu saja untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Di waktu-waktu ini terus malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, ya Allah ampunilah dia, berikan rahmat kepada dia. Ini diantara keutamaan orang-orang yang yantadhirus shalah, menunggu sholat yang berikutnya, hanya duduk berzikir. Apalagi bainas shalah, antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya diisi dengan amalan-amalan soleh, diisi dengan kajian-kajian ilmiah yang di dalamnya dibahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jauh lebih besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan banyak doa dari malaikat-malaikat Allah. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini telah memberikan pelajaran penting kepada kita. Beberapa pelajaran penting tersebut bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bagaimana keutamaan sholat berjamaah ini sangat luar biasa apabila dilihat dari sisi kenapa dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda tersebut. Sebab-sebabnya banyak, seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, dia mendengar azan, dia di antara dua pilihan sebenarnya, apalagi azan al-fajr ketika dia sedang terlelap dalam istirahat malamnya, dia di antara dua pilihan, dia ingin lanjutkan tidurnya, silahkan, akan ada risiko setelah itu. Kalau dia ingin bangkit dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ayo kita menuju as-salah, salat-salat berjamaah, ayo kita menuju al-falah, keberuntungan yang besar. Kalau dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, itu sudah bentuk pengorbanan pertama yang bisa menghasilkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Yang namanya pengorbanan kita itu tidak akan mungkin sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan terhitung. Amalan yang sedikit saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijanjikan. Allah la yukhliful mi'ad, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak akan menyelisihi janji-janjinya Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sedikit saja bagian dari kebaikan, kebaikan itu akan dia lihat nanti di yaumul qiyamah. Maka bagaimana dengan seorang yang berkorban, melepas selimutnya, berangkat menuju kamar mandi untuk mempersiapkan dirinya, berangkat menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang pertama, bagaimana satu amalan saleh melahirkan amalan saleh yang lainnya. Satu amalan saleh melahirkan amalan saleh yang lainnya. Dia mendengar azan, dia berwudu, ahsanal wudu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, menyempurnakan wudunya. Dari sini, dari lafaz ini kita bisa mengambil faedah bagaimana wudu itu memang harus disempurnakan. Jangan kita berwudu asal-asalan, karena wudu ini termasuk syarat sahnya salat. Kalau wudu kita bermasalah, salat kita pun akan bermasalah. Oleh karenanya jangan heran sekian banyak orang yang telah mendirikan salat 5 waktu tapi masih turut serta dalam mengerjakan amalan-amalan kemaksiatan. Masih tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di cross check, barangkali salatnya bermasalah. Kenapa masalahnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima? Karena wudunya bermasalah. Ini yang harus kita gali ilmunya. bagaimana tata cara Nabi alaihi salatu wasallam berwudu dari awal hingga akhir. Itulah pentingnya ilmu syar'i, yang enggak akan kita bisa dapat ilmu ini dari mimpi semalam langsung kita sempurna wudunya. Haddatsani rabbi an qalbi, aku telah mendapatkan wahyu, aku telah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui mimpi. Lah, bukan demikian cara menuntut ilmu yang benar. Oleh karenanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum tidak pernah terukil sedikit pun dari mereka mengucapkan hal-hal yang demikian. Mereka duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali ilmu, praktek di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berwudu, melihat langsung bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam salat, bahkan diperintahkan oleh Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya disaksikan amalan-amalan Nabi oleh sahabat-sahabat beliau. Maka janganlah kita seperti jamaatut tabligh yang menjauhkan mad'unya, yang menjauhkan atba dari kelompok tersebut dari ilmu. Apa alasan mereka? Jangan kita sibukkan dengan ilmu, kita harus sibuk dengan zikir, zikir dan zikir. Allah, Allah dan Allah. Sehingga kalau yang ekstrim di antara mereka ada sebuah amalan yang mereka namakan dengan khuruj. Khuruj ke masjid-masjid, kalau lebih naik lagi tingkatannya khuruj ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu semuanya berdakwah dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Balighu anni walau ayah," walaupun dia orang yang jahil. Satu ayat yang dia tahu itu yang dia sampaikan. Kemudian yang di sisi lain, teman-temannya akan terus berada di masjid untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir menjaga. Dengan zikir tersebut, mudah-mudahan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang khuruj tadi mendapatkan keberkahan, mendapatkan jawaban yang baik dari masyarakat sekitar. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, apa yang ada dari pemahaman tersebut bisa kita simpulkan adalah pemahaman yang batil, karena Nabi alaihi salatu wassalam di banyak hadisnya, di banyak apa yang beliau praktekkan dalam kehidupan dakwah beliau bertolak belakang dengan apa yang mereka pahami. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sangat antusias dengan yang namanya ilmu syar'i. Amalan yang pertama dia mengorbankan waktu istirahatnya. Amalan yang kedua dia ahsanar wudu, memperbagus, memperindah, menyempurnakan wudunya. Thumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia pergi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. La yukhrijuhu illa shalah. La yukhrijuhu illa shalah. Dia tidak keluar dari rumah tersebut kecuali dengan niatan mendirikan salat, menghadiri salat berjamaah. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atun. Satu langkah pertama dinaikkan derajatnya, langkah yang kedua dihapuskan dosa-dosanya. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh As-Safarini di dalam Kashful Litham, Syarah Umdatul Ahkam, apa yang berkaitan dengan syarah hadis ini. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, sebelum kita melanjutkan faedah yang berikutnya, jadi faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah bagaimana sebuah amalan soleh melahirkan amalan soleh yang lainnya. Faedah yang kedua, bagaimana cara berwudu yang benar akan membawa sholat yang benar. Sebelum kita melanjutkan faedah yang ketiga, riwayat dari Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dari hadis Ubay ibn Ka'ab. Dari hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min shalatihi wahdahu." Salatnya seseorang bersama orang yang lain, artinya berjamaah tapi hanya dihadiri oleh dua orang, satu imam, satu makmum. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Azka min shalatihi wahdahu." Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Azka, lebih mulia dibandingkan dia salat sendirian." Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan apabila makmumnya dua, satu imam, dua makmum, itu lebih mulia daripada hanya satu makmum. Jadi semakin banyak makmum semakin utama. Semakin banyak makmum semakin afdal. Wa kullama kathur, dan semakin banyak makmum jamaah yang hadir di masjid tersebut, fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jal. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana faedah yang ketiga, yaitu sholat di sebuah masjid yang jamaahnya lebih banyak adalah sebuah hal yang utama. Kita mencari masjid yang jamaahnya lebih banyak, itu akan memiliki kemuliaan yang lebih daripada kita sholat di masjid yang sepi, mungkin hanya 2 orang jamaahnya atau 3 orang. Begitu pula disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di antara faedah yang bisa diambil dalam hadis ini adalah annal masjid al-ab'ad awla minal aqrab. Kata Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah, masjid yang lebih jauh dari tempat tinggal kita, dari rumah kita, itu awla, lebih utama untuk kita datangi daripada masjid yang lebih dekat. Kaitannya dengan jumlah jemaah. Tapi hukumnya apabila kita sholat di sana cukup. Tapi kalau kita ingin mencari keutamaan yang lebih, maka mencari masjid yang jemaahnya lebih banyak adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, begitu pula Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i alaihi rahmatullah, dan Al-Imam Yahya bin Ma'in seorang muhaddits mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan anjuran kepada kita untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Selain keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil tadi, langkah pertama menaikkan derajat, langkah berikutnya menurunkan mengampuni dosa-dosa yang ada, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, ketika sholat selesai dari sholatnya sedang berzikir, akan terus malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan doa kepada dia, Allahumma shalli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dari lafaz ini Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah menjelaskan, dengan atau sebelumnya kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, di dalam Fathul Bari, dalam mensyarah sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Lafaz Nabi alaihi salatu wassalam, 25 di'fan. Seorang yang sholat berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat jamaah yang dia lakukan di rumahnya, sholat jamaah yang dia lakukan di pasarnya, sebanyak 25 kali lipat. Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah mengatakan muqtadahu, maknanya adalah anna salata fil masjidi jama'atan tazidu 'ala salati fil bait. Salat yang dilakukan oleh seorang di masjid Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, sekali lagi, salat yang dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, ini akan mengundang kita untuk memahami akhir dari ucapan beliau. Karena akhir dari ucapan beliau ini akan menjelaskan bagaimana seorang yang sholat di masjid akan tetapi sendirian. Ya mungkin dia datang, imam kondisinya sudah salam ke kanan ke kiri, gak dapat jemaah. Dia cari kanan kiri, gak ada jemaah lain, akhirnya dia sholat sendirian. Ini gak masuk kepada keutamaan, karena yang menjadi syahid adalah sholat berjamaah di masjid, bukan sholat sendirian di masjid. Anna salata fil masjidi jama'atan tazidu 'ala salati fil bait. Lebih utama salat berjamaah di masjid itu 27 kali lipat. Wa fis suqi jama'atan wa furada. Dan apabila dia mengerjakan salatnya di pasar yang dia miliki, di tempat kerja yang dia miliki, musalla yang 5 waktu tidak dikumandangkan azan, hanya pada waktu-waktu tertentu, asarnya saja, zuhurnya saja, subuhnya tidak, dan lain seterusnya, itu walaupun berjamaah di situ masih dihukumi lebih baik daripada sholat sendiri, akan tetapi di bawah posisi sholat berjamaah di masjid umum, masjid yang hari-harinya 5 kali 5 waktu sholat dikumandangkan adzan. Kama qalahu Ibn Daqiq al-Aid, beliau menukilkan dari ucapan Al-Imam Ibn Daqiq al-Aid alaihi rahmatullah, walladhi yadhhar, dan yang bisa kita fahami dalam hadis ini, kata beliau, annal murada bimuqabilil jama'ati fil masjid sholatu fi ghairihi munfaridan. Yang menjadi tandingan dari pahala ini 27 kali lipat ini dibandingkan apa? Dibandingkan sholat sendirian. Dibandingkan sholat sendirian di rumah, dibandingkan sholat sendirian di sebuah musalla yang tidak dikerjakan di dalamnya 5 kali waktu sholat. Lakinnahu kharaja makhrajal ghalib fi anna man lam yahdhur jama'ah fil masjidi shalla munfaridan. Intaha kalamuhu rahimahullah, ketika beliau menyebutkan di akhir ucapan ini, berbeda pula ketika orang yang mengerjakan sholat berjamaah, afwan, ketinggalan dari sholat berjamaah dan melakukan sholat sendirian walaupun di masjid, tetap dia tidak mendapatkan pahala 27 kali lipat. Nabi SAW dalam hadis yang telah kita isyaratkan di awal majlis tadi, dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ara'aita man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma shalla fi baitihi. Apa pendapat kamu wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, ditanya beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berwudu kemudian ahsan al-wudu, dia sempurnakan wudunya benar-benar seperti wudunya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang menyelisihi beliau sedikit pun, thumma shalla fi baitihi, kemudian dia salat di rumahnya, wudunya sempurna, salatnya di rumahnya. Qala Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat yang mulia, mengatakan ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan jawaban hasanun jamilun, dia mengerjakan sesuatu yang baik wahai Rasulullah, hasanun jamilun. Qala fa in shalla fi masjid ashiratihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam menjelaskan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kalau ada orang lain wahai Abdullah yang mengerjakan salat fi masjid ashiratihi, di musalla keluarganya, di musalla rumahnya, jadi kan ada beberapa rumahnya muslimin itu di dalamnya disediakan musalla, atau mungkin bandara, pertokoan, mal, atau yang semisalnya ada musallanya, bandara, terminal dan yang lainnya, ada bandara, ada musallanya. Maka gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut bukan di masjid umum ini, bukan di masjid yang memang dibangun khusus untuk masjid, di atas keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam 15 shalah. Dia mendapatkan pahala 15 kali lipat. Karena di musalla tersebut, anggaplah masjid tersebut adalah tempat-tempat yang tidak dirutinkan sholat berjamaah di dalamnya, sehingga lebih ringan, lebih sedikit pahalanya, 15 kali lipat. Wa in masya ila masjid jamaah, kalau seorang tadi jalan ke masjid umum, ke masjid yang memang di dalamnya dilakukan 5 waktu berturut-turut, azan iqamahnya 5 kali berturut-turut tanpa ada yang tertinggal, maka kata beliau alaihi salatu wasallam, khamsun wa ishruna, 25 kali lipat. Jadi tingkatannya yang paling rendah salat sendiri di rumah, naik sedikit 15 kali lipat salat di masjid yang tidak rutin dilakukan jamaah, yang paling tinggi 25 kali lipat adalah salat di masjid yang hari-harinya memang dipakai untuk salat berjamaah. Semakin banyak jamaah, semakin banyak pahala yang akan digapai oleh seorang muslim. Wallahu a'lamu bishawab. Dan pembahasan yang bisa kita sebutkan dalam pembahasan malam hari ini adalah apa yang berkaitan dengan hukum salat orang yang bersendirian di masjid. Afwan, hukum orang yang sholat bersendirian di rumah, bukan di masjid. Jadi dia lebih mengedepankan untuk sholat sendiri di rumah. Gimana hukum sholatnya, sah apa tidak? Khilaf di kalangan para ulama, perselisihan dalam permasalahan fikih. Sebahagian para ulama memiliki pendapat bahwasanya sholatnya orang tersebut tetap sah, karena Nabi SAW mengatakan sholatur rajuli fil jama'ati tudha'af ala sholatihi fi baitihi. Tidak ada isyarat sama sekali dari Nabi dia telah melakukan hal yang tidak sah, tapi dianggap dia melakukan sesuatu yang berpahala, tapi pahalanya sedikit. Bukan sholatnya tidak sah di dalam rumah tersebut, ketika dia sholat bersendiri tersebut tidak sah, tidak, tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur al-ulama ketika memberikan hukum sholat orang yang bersendiri di rumahnya tetap sah, akan tetapi ada catatannya, kalau untuk laki-laki ma'al ithm, dia mendapatkan dosa. Apa dosanya? Karena dia meninggalkan untuk berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun pendapat yang lain, pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwasanya salat orang tersebut tidaklah sah, akan tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat al-jumhur seperti yang telah kita sebutkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhuti fillahi ra'akumullah. Masih ada beberapa faedah sebenarnya yang bisa kita ambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, terkhusus apa yang berkaitan dengan keutamaan langkah-langkah seorang yang mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab pada malam hari ini. Sisa dari pertanyaan yang ada mungkin akan kita jawab di waktu yang lain. Ada dua pertanyaan yang hampir mirip. Afwan, ana mau tanya, apabila seorang dalam perjalanan sholatnya ke masjid, ia mendengar bahwa sholat jamaah telah selesai. Pertanyaannya, apakah ia kembali sholat ke rumahnya atau sholat sendirian di masjid? Jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua yang kurang lebih maknanya sama, apakah dibenarkan apabila ana datang ke masjid dan sholat berjamaah telah selesai ditegakkan, kemudian ana kembali ke rumah dan sholat sendirian di rumah? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia berfirman wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Apa amalan tersebut? Berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala adalah amalan. Seperti yang kita ketahui tadi, langkah pertama menaikkan derajat, langkah kedua menghapus kesalahan, dosa, kemaksiatan. Ini amalan soleh. Maka apabila kita sudah berniat untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjutkan walaupun kita menyadari jamaah tersebut telah selesai. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salah seorang sahabat Nabi mendengarkan lafaz takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar di masjid Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan itu adalah akhir dari salat. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salamnya, assalamualaikum ke kanan, ke kiri, bertakbir 3 kali dengan suara yang lantang. Yang ini menunjukkan sholat di masjid tersebut telah selesai. Maka sahabat tersebut tetap masuk ke dalam masjid dan dilihat oleh Nabi SAW, dan beliau bertanya kepada sahabat-sahabat beliau yang hadir di masjid tersebut, adakah di antara kalian yang ingin bersedekah kepada saudara kalian? Maka apabila mendengarkan atau mengetahui imam sudah selesai dalam mengerjakan sholatnya, tetap berjalan ke masjid. Apabila mendapati orang-orang atau sahabat-sahabat atau teman-teman lain yang bisa diajak, dia mengerjakan sholat sunnah, antum makmum di belakangnya sebagai orang yang melakukan sholat wajib, jadi antum tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jangan dibatalkan dan jangan kembali ke rumah, apalagi sudah mendekati pintu masjid. Teruskan amalan soleh tersebut agar kita mendapatkan doa dari malaikat Allah Azza wa Jal. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Afwan, apakah boleh memukul seorang anak sampai berbekas, masih berumur 6 tahun, karena tidak mau sholat 5 waktu? Jangan. Kalau memukul sampai berbekas, ini namanya pukulan yang tidak mengandung tarbiyah. Dan Nabi SAW, kalau seorang anak berumur 7 tahun, abna'us sab' muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'us sab', mereka berumur atau berusia 7 tahun. Wadribuhum, kemudian diperintahkan atau memukul di umur abna'u asyar, berusia 10 tahun. Jadi kalau masih di bawah 10 tahun, diingatkan terus, dinasihati terus agar dia memiliki kebiasaan untuk berangkat ke masjid. Kalau sudah 10 tahun baru boleh dipukul, akan tetapi dengan pukulan yang mendidik. Afwan, apakah boleh kita sholat berjamaah di masjid selain ahlu sunnah karena kita mengharapkan pahala yang lebih banyak? Selain ahlu sunnah dalam artian masjid sufi yang di dalamnya dikeraskan zikir secara berjamaah, apakah antum bisa berzikir dengan zikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW di tengah mikrofon yang luar biasa kerasnya, akan mengganggu konsentrasi kekhusyuan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan keutamaan yang akan kita dapatkan. Kemungkaran yang ada di hadapan kita, kita ingkari dengan hati. Ini adalah bentuk keimanan yang paling rendah. Maka sholatlah di masjid-masjid ahlu sunnah apabila pilihannya masjid ahlu sunnah sedikit jamaahnya, masjid sufi atau masjid awam banyak jamaahnya. Maka pilih masjid yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Lebih baik sederhana di atas sunnah Nabi, sedikit bersama sunnah Nabi, dibandingkan banyak bersama perkara-perkara muhdats. Yang kita bahas tadi, keutamaan sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak adalah apabila jamaah tersebut berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan di Arab Saudi, di Masjid Nabawi luar biasa jamaahnya sampai ke halaman-halaman. Ada masjid-masjid yang lain dekat dengan rumah seseorang, dekat dengan pemukiman dia, maka keutamaan dia untuk mendatangi Masjid Nabawi jauh lebih besar. Tapi kalau yang dia datangnya adalah masjid sufi, maka sekian kemungkaran terjadi di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya hukum bolehnya, boleh. Jangan dicampur aduk. Tapi kalau disarankan apa tidak? Tidak disarankan. Nah. Anda mau tanya bagaimana seorang yang keluar dari rumahnya hanya dengan niat pergi ke masjid untuk sholat, akan tetapi dia sekalian membuang sampah ketika dalam perjalanannya. Apakah termasuk dari hadis yang telah disebutkan? Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Silahkan tanya kepada diri antum, apabila di rumah antum tidak ada sampah, tetapkah keluar ke masjid atau tidak? Jadi yang menjadi sambilan ini ke masjidnya atau membuang sampahnya? Itu jawabannya. Kalau yang menjadi sambilan adalah pergi ke masjidnya, enggak ada masalah. Kalau yang menjadi sampingan, afwan, yang menjadi sampingan adalah membuang sampahnya, maka tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila yang menjadi sampingannya adalah pergi ke masjid. Kalau enggak ada sampah, enggak berangkat ke masjid, tetap sholat di rumah. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau sekalian untuk membuang sampah, maka tidak dipermasalahkan. La ba'sa bihi. Masuk ke dalam hadis yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Di masjid-masjid umum ketika zikir Allahumma antas salam ila akhirihi, baru para jamaah salat boleh bersila duduk. Apakah ini ada dalilnya? Tidak ada dalilnya sama sekali alaihi salatu wassalam. Tidak ada dalilnya sama sekali karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah melakukan hal tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berzikir tidak dengan menjaharkan, tidak dengan mengeraskan suara beliau alaihi salatu wassalam. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum sufi ya. Bismillah, afwan, apakah keutamaan sholat berjamaah yaitu 27 kali lipat itu hanya untuk laki-laki? Apakah perempuan juga mendapatkan pahala semisal dengan laki-laki jika mereka sholat berjamaah bersama laki-laki atau bersama perempuan? Kalau dia berjamaah sholat, yakni kaum wanita bersama laki-laki, na'am, dia mendapatkan 27 kali lipat. Tapi kalau bersama perempuan saja, al-jamaah bainan nisa, maka itu tadi yang telah kita sebutkan faedahnya secara umum, yang insyaallah ta'ala akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sholatur rajuli, sholatnya jamaah yang dikerjakan oleh kaum laki-laki, tidak masuk ke dalamnya kaum wanita. Akan tetapi jangan berputus asa, jangan memiliki niat untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah, tetaplah sholat berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sesuai dengan niat-niat dan amalan-amalan kalian. Apa hukumnya apabila kita mendengarkan murattal orang-orang yang sudah menyimpang? Dan apa hukumnya apabila kita menggarisi Al-Quran dengan pensil untuk sebagai kesalahan kita apabila membaca Al-Quran? Lah, kalau menggaris Al-Quran dengan pensil, maka telah kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tidak dibenarkan. Syekh Shalih Al-Fauzan sangat keras dalam permasalahan ini. Biarkanlah Al-Quran, mushaf seperti apa yang ada, jangan ditambah-tambahi. Buatlah daftar khusus untuk mencatat kesalahan-kesalahan hafalan antum. Ada pun yang berkaitan dengan murattal dari orang-orang yang menyimpang, maka secara umum mendengarkan Al-Quranul Karim apabila tidak sampai kepada unsur-unsur yang ghulu berlebihan. Unsur yang berlebihan ini seperti misalkan murattal yang ada di sisi Mishari Ibn Rashid Al-Ifasi, yang sudah mendekati nasyid, yang sudah mendekati ke arah lagu-lagu. Bahkan pernah kejadian nyata seorang anak tahfidz, tahfidzul Quran, menghafal surat An-Naba dengan nadanya Mishari Rashid. Ketika diperintahkan untuk mengganti nada Mishari Rashid, tidak hafal. Jadi yang dihafal lagunya, bukan ayat-ayatnya. Ini yang menjadi bekas yang kurang bagus untuk seorang hafidhu Al-Quran. Maka dengarkanlah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari Ahlu Sunnah. Ada Syekh Ali Al-Hudaifi, ada para masyayikh yang lainnya, Muhammad Ayyub, begitu pula Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, yang mungkin masih bisa didengarkan, artinya tidak ada penyimpangan yang jelas dalam bacaan-bacaan beliau. Tapi kalau dari sisi akidah, seorang yang bernama Abdul Muhsin Al-Qasim adalah seorang yang bersendiri dalam perjalanan dakwahnya. Dia tidak sibuk dengan perkara-perkara urusan-urusan fitnah. Dia taunya hanya imam di Masjid An-Nabawi dan memiliki halaqah-halaqah dan halaqah. Tidak terlalu membahas apa yang berkaitan dengan fitnah. Masih mending bacaannya tidak ada unsur gulunya, tidak seperti Muammar, tidak seperti Mishari Rashid dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Secara umum mendengarkan murattal dari siapapun, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang mulia. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.